Di surat An-Nur ayat 35, badan kita disebut miskah, ini tafsir ya, gitu, itu tadabur ya. Ini semua al-miskah. Ya. Allahu nur samawati wal ard matalu nurihi kamiskatin fiha misbah. Atimah, misbah itu sesuatu yang bercahaya. Cahayanya bukan dari diri sendiri, tapi pantulan dari cahaya Allah. Ada cahaya besar dari sudur, ada cahaya yang rahasia dari fuad, dan ada cahaya yang biasa, yaitu dari qalb. Al-misbahu fi zujajah. Singkat kata, zujajah itu helme. Jadi nek ati iki lak jane batese ya Pak Buati ya. Karpe rabi ku papat jane gak cukup nek nuruti ati. Nggih ta mboten? Wis gaji tak tingkatno ben dina gelem terus to. Gaji 1 juta cukup. Nek ditambah 2 juta. 3 juta. 10 juta. Kok gelem terus gak ana batese mergo atimu iku gak ana batese. Maka harus ada helmnya, yaitu akal pikiran zujajah. Harus pikiran sing batesi. Kon nang mall, nang toko kepengin tuku klambi iki, pengin iki, kepengin iki, pengin, tapi sing mengambil keputusan memberi pertimbangan adalah akal kita. Iki ae tuku loro gak apa-apa wis. Itu yang ngambil keputusan nek ati karepe kabeh. Anggere ana wedok, ono arek wedok, masyaallah. Ono arek wedok meneh astagfirullah. Ono arek wedok meneh subhanallah. Ono arek wedok siji meneh Allahu akbar. Entek kalimat thayyibah bagi arek wedok tok iki. Terus akhirnya Pak Kosim melihat tidak Allah Akbar ya. Gitu ya. Terima kasih Pak Bupati. Hati ini tidak ada di universitas manapun, tidak diurus di sekolah apapun, di pesantren ada, tapi di sekolahan tidak ada urusan hati, di kampus apapun tidak ada urusan hati, dan tidak ada kuliah mengenai hati, dan tidak ada jurusan hati. Padahal manusia itu terletak terutama di hatinya, iman pun ada di situ, dan tidak ada di sekolahan manapun di seluruh dunia yang ngurusin hati. Maka karena tidak diurusin oleh negara dan sekolahan, maka kamu harus mencari sendiri. Syukur dalam lingkup kabupaten, Pak Bupati justru mengingatkan sesuatu yang secara nasional tidak pernah disebut. Tahu presiden ngomong hati, gak tahu. Menteri gak ono, ono rapat kabinet. Ini kan menurut hati saya, gak ono. Jadi hati tidak terurus, padahal hatilah sebenarnya hulu ledak iman kita untuk sampai kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Ngene ya, ya, Ibu Pendeta ya. Alhamdulillah. Menjawab, menjawab. Mari. Selamat malam semuanya. Yeah. Untuk Cak Nun terinspirasi sekali saya malam ini, dan terima kasih untuk semuanya, untuk Sinau barengnya, karena saya benar-benar mendapatkan sesuatu yang membuat kedekatan persaudaraan sejati itu semakin mantap begitu. Terima kasih. Terutama tadi saya sangat tertarik dengan kalimat panjenengan yang mengatakan bahwa segala sesuatu itu harus didasari dengan cinta kepada Tuhan itu tadi. Bahwa mencintai Tuhan harus menjadi dasar untuk bersikap apapun juga, itu sangat sangat mendamaikan hati, memberikan jaminan untuk hidup bersaudara sejati di bumi Nusantara ini. Saya kira begitu Cak Nun, dan terima kasih untuk semuanya. Bu Pendeta, Pak Kosim, Pak Bupati dan semuanya, Allah menciptakan Adam dulu, Nyun Sewu ini, Allah. Ini juga tadabur ya, bukan tafsir ya. Sebab kalau kondol itu temenan ya apa biar Adam di ndinggone pas digawe nganggo tanah liat kok kebumen tambluro. Tapi kok Pasuruan ya gak bisa dibuktikan, maka hanya bisa tadabur dan bertingkat baik, asalkan membuat kita lebih cinta kepada Allah. Jadi dalam babat-babat tertentu, berita-berita yang tidak bisa dilacak secara ilmiah, yang penting membuat kita lebih cinta. Jadi Nabi Adam itu kan Allah gak gawe dhewe lah, ngongkon lah, maksud Gusti Allah gak gawe dhewe. Kalau karek kun kok ana sing ngerjakno lak ngono. Sama dengan presiden ngene rek, engko terus Menhub ngene, Menkominfo ngene lak ngono. Pemret yang ngono gak terus nang lapangan dhewe, pemret iku ya mek kari rapat ngene ngene ngene ngene wartawane sing maju. Demikian juga Allah dalam berita itu yang membuat Adam adalah yang bertugas dalam malaikat Israel. Tapi aja ditututi bahane tekan dil, gak ana bahane. Iku mek babat, mek jare-jare dari kitab-kitab dari. Jadi ndak usah dibuktikan ya atau tidak, tapi yang penting bermakna apa tidak ngono lho ya. Nek ditututi ya gak iso kan. Wong Gusti Allah barang jane duduk jenenge duduk Allah kok. Ayo bingung ta kan. Ya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadwal saya tadi pertama nyopo Gusti Allah, terus nyopo Kanjeng Nabi, kait nyopo bapak-bapak. Mergawe selawatan kita walik didik. Jadi saya tak ngerespon Pak Kosim dulu. Sampean ro anake Kanjeng Nabi sing lanang jenenge sapa? Kosim. Kira ya. Oke. Apa sebab Kosim umure gak dawa? Saya tak kandani. Orang-orang yang diistimewakan Allah pada tingkat yang tinggi itu tidak diperkenankan punya anak lelaki kecuali yang ditugasi sama dengan bapaknya. Jadi misalnya Nabi Ibrahim oleh duwe anak Ismail mergo tugasi padha karo bapakne. Nggih, Nabi Daud duwe anak Nabi Sulaiman tugasnya podo karo bapak ini. Tapi Nabi Muhammad khotamal anbiya, setelah itu tidak ada nabi lagi. Maka jangan punya anak laki-laki nek gak kuat nyonggo jenenge bapak ini. Ngono ya. Jadi Qasim hanya masih kanak-kanak sudah diambil oleh Allah, sebab nek dhewe sampai gede engko mesti diuring-uring wong bendino. Kok gak kaya bapakmu. Kelakuanmu kok taek ngono kene ngono kan seterusnya. Itu ternyata diambil Allah ketika muda dilahirkan kembali di Gersik. Ngono rek kira-kira rek. Juga anake Kanjeng Nabi lah S1 gak, SMA gak, nggih. Pesantren yo gak tahu ya. Belajar nahwu sorop yo gak adik ya. Anak ikutu dokter, akhirnya dilahirkan di Gersik, dokter, jadi wakil bupati, pinter selawatan, ganteng, bromosi kayak Bronto Seno. Amin, alhamdulillah, rabbil amin. Nomor 2, Pak Bupati, nyun sewu, Bapak Kepala DPR, Bapak Kapolres, Pak Wakil Bupati dan semua bapak-bapak yang lain, aku kepingin urun ten sampean ada tiga tingkat kesejahteraan manusia. Manusia itu bisa berarti dirinya sendiri, keluarganya, masyarakatnya, bangsanya dan seluruh umat manusia. Pertama namanya makmur. Di Indonesia makmur menjadi tujuan apa tidak? Tujuan utama atau tujuan kedua? Ya apa kan ini? Ya apa? Adil makmur atau makmur adil? Ayo, apa sih rek? Adil makmur atau makmur adil? Jadi adil sih. Cek iso makmur bareng-bareng. Nek adil gak adik, makmure sing titik tok liyane ngaplo, gitu apa kan? Jadi makmur tidak boleh utama, yang utama adalah adil sih, jadi akhlak sih. Nek akhlaki temenan bupati ini, wakil bupati ini, kuwabe pejabati pimpinane rakyate api, akhlaki kabeh, itu berarti keadilan mulai tercapai, maka kemakmuran akan merata untuk semua rakyatnya. Ngerti nggih? Nah di Indonesia kemakmuran tok saja belum tercapai, betul enggak? sak Indonesia lho ya. Nek sak Gresik wis ngliwati makmur ya. Ketok iya. Eh? Eh? Lho ya kon sing rung kok nek kira-kira durung kok ngomongo. Tapi pokoknya aku kepingin jelasin tiga tingkat. Jadi yang pertama itu kemakmuran. Nah, kemakmuran itu Fir'aun iso. Fir'aun dulu selama 1300 tahun itu negaranya, rakyatnya makmur luar biasa. Tapi tidak adil dia. Tapi dia kufur kepada Allah, maka akhirnya dihukum. Betul enggak? Jadi kan seneng di sampean. Makmur tapi gak disenengi Gusti Allah. Gak sampai makmur tapi diridhoi Allah. Aku roh jawabanmu. Ya makmur ya diridhoi Allah. Demikianlah masyarakat Geragas. Iya aku roh. Cuman ya dikon milih kan adil sik rek. Wis samangan separuh-separuh tok gak apa-apa ngger bareng-bareng. Timbangane kono mangan rong piring kene gak umpang adane. Iku nek apa jenenge nek jarane pelawak-pelawak iku nek kene kemantenan iku lho lak biasa ono sop lho rek sop. Akhire sing terakhir kan mangan sop ndas. Soale wis entek daginge diongak gak ono akhire sing ketok ndase tok iku lho. Ndase ayang-ayane ndase dhewe iku akhire dibadok. Iku jenenge sop ndas. Jadi kan pada tingkat pertama, kemakmuran itu ternyata tidak menjamin keselamatan bersama, maka harus ada adil dulu. Maka adil, makmur. Masya Allah, titik gak apa-apa rek angger bareng-bareng lah ngoten sih. Oke, ini pertama. Nek di Jawa ada yang namanya gemah ripah loh jinawi. Gresik iki gemah ripah loh jinawi. Dan saya kira ini tingkat keduanya. Nek di Quran ana jenenge baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini tingkat kedua, durung paling dhuwur. Gresik punya potensi tingkat tiga sing paling dhuwur. Nek baldatun thayyibatun itu padha karo gemah ripah loh jinawi. Padha. Wis pokoke nandur gampang, tambang ono ya, lemah ono isine wis gampang lah. Gemah ripah loh jinawi baldatun thayyibatun. Tapi thayyibatun itu di Al-Qur'an itu dipakai oleh Allah. Iki gak apa-apa ya tak jelasno jarene aku gurune marek. Gak apa ya? Wa masalu kalimatin Pak Kasim, wa masalu kalimatin thayyibatin kasyajaratin thayyibatin atluha thabit wa far'uha bis sama. Ngerti nggih? Jadi perumpamaan kalimat yang baik, kalimat itu konstitusi ya baik, ya kalimat polisi pemerintah ya kalimat gitu mboten. Pidatone ulama ya kalimat. Jadi kalimat itu gambaran dari kehidupan manusia. Itu seperti kata Allah, seperti pohon yang juga thayyibah. Kalimat yang thayyibah itu sama dengan pohon yang thayyibah yang daun-daunnya merambah langit dan akarnya menghunjam ke bumi. Jadi nek gawe apa ae kudu berakar, kudu kuat kuda-kudane. Kan gitu. Nek sampean oyote gak mlebu, engko wae gak akeh dan gampang ditiup angin atau dirobohkan oleh badai. Oke. Iki aku jelasno tak singkat-singkat iki ya. Jadi nek baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur wis tercipta ta gurung, Dik? Warabun gofer ngene kon iku ya sugih ya disepura Gusti Allah. Akeh wong sugih gak disepura. Sing paling susah wis melarat gak disepura bisa. Coba angkat tangan sing kira-kira sing bagian iki mang. Wis baldatun sayyiatun warabun ghadabun, ghadibun kan gitu. Jadi kalau orang modern, orang sekular enggak punya Rabbun Ghafur. Kita punya Rabbun Ghafur. Artinya kon sak api-api urip ndek donya, sak sugi-sugi, sak makmur-makmure, nek Gusti Allah gak nyepuro kon katilah apa kon? masih kon menang terus wis, gak apa-apa sak karepmu. Tapi ukuran utamanya kan duduk kon menang terus. Ukuran utamanya adalah kon iki selamat ta gak ning ngarepe Gusti Allah. Lah ngoten nggih. Maka baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dadi sapa ae sing merasa hebat di Indonesia, menang, menonjol, citranya tinggi dan seterusnya, ojo gedhe ndas musik. Ngono ya? Wis. Nah, ini tingkat kedua. Ini belum yang tertinggi. Yang tertinggi adalah jopore. Ada sing baladil amin surat apore. Watini wazaitun waturisinina wahadal baladil amin dan seterusnya. Balad al amin, al balad al amin atau baladun aminun atau baldatan aminatan. Ini yang tertinggi. Nek amin itu kan gelarnya Rasulullah sebelum jadi nabi. Jadi nek wis kabupaten amin niku kabeh merasa aman, bupati aman nang rakyate, rakyate aman nang bupatine. Pak bupati karo DPR aman, DPR kabupatine yo aman. Jadi kabeh aman. Itu namanya baldatan aminatan atau baladul amin. Saiki ana sing merasa gak aman ta gandhe. Gersik. Aman itu lengkap loh ya, ya aman keamanannya, aman hak pilih politiknya, aman akhlake, aman dari narkoba, aman berase, aman iso bayari sekolah anake, aman ibadah, aman semua. Jadi baldatan aminatan itu negeri di mana semua kita merasa aman karena pemimpin dan rakyatnya saling mengamankan satu sama lain. Itu baldatan amin lagi, itu tercapai tak durung di Gresik. Kok durung kok omong lho ya. Soalnya aku ngerasa iki wis rodok meh baldatan aminatan gresik iki. Durung ya. Ya apa Pak arek-arek iki. Gak apa-apa ya. Engko cek omong ya. Engko cek omong kok omong contone aja mek durang. Engko mari ngono kon disangoni Pak Bupati empun ngono. Oke, jadi tingkat pertama makmur. Tingkat kedua baldatun thayyibatun walaupun gofur. Nah tingkat tiga wis otomatis aman kabeh nang Gusti Allah, aman Gusti Allah nang sampean yo aman, gak sampean nyek-nyek. Kanjeng Nabi aman, sampean nang Kanjeng Nabi yo aman, aman kabeh. Bapak nang anake aman, weduse nang sing ngangon yo aman, soalnya ana wedus sing gak aman karo sing ngangon niku. Wong petik gak aman asane. Wingi ana arek telu ana arek situ iku ternyata wis wis petuk telung atus dadi korban iki. Ya apa arek-arek iki? Petuk telung atus dadi korban. Iku nek titike mate kate ndelok debok iki. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah saya doakan Lunggresik iki pintu gerbang masa depan. Dari dulu fungsinya pintu gerbang masa depan. Kalau sekarang kita punya kegelisahan nasional, Gresik yang nomor satu harus berpikir. Karena masuknya kebangkitan, masuknya dan dimulainya peradaban baru selalu di kota Gresik ini dan Tuban. Ngono lho, Rek. Loh, nek gak mergo apa jenenge sumber air para wali itu di sini. Ya gak ono Indonesia sing koyo ngene. Iki Gresik kabeh. Gitu loh. Aku wong Jombang ku gak ya mek kecipratan ngono to. Soalnya aku pas ning Gresik ngomong ngono. Kita di Jombang ya cimene omongan ku. Ya guyon rek ya. Tapi pokoknya Gresik itu punya fungsi sejarah yang luar biasa. Ini ulang tahun keberapa? 529 dan saya tidak percaya bahwa masih 529 mesti luwe tuwek timbangan iku meskipun ketika mereka sudah ada waktu itu belum disebut Gresik. Mulai disebut Gresik itu 529 tahun yang lalu. Sadurunge wis ana tapi jenenge dudu Gresik. Sama dengan Demak dulu jenenge Glagah Wangi. Kemudian setelah Sunan Kalijogo Boyong Negoro dari Trowulan Rono dipimpin Sunan Kudus, terus Cacak Raden Patah yang nomor 2 dari anaknya Prabu Brawijaya 5, kemudian di sana menjadi Demak Bintoro. Nah iki wis ana biyen sadurunge Sayidina Ali biyen tau dolen rene. Hitler biyen mlebune melarikan diri dari Jerman ya mlebu lewat pelabuhan kene. Ngono rek. Aku dhewe jaman iku ya surip aku. Surip cuman aku gak kondo-kondo awakmu ngono lah. Gitu ya, oke, bismillah. Pokoknya saya bersyukur. Saya selama keliling seluruh Indonesia, saya tidak tahu ini malam ini kita sudah keliling ke 3.705 apa 6 gitu, 3.706 itu kabupaten, kecamatan, desa, pokoknya saya Indonesia loh. Iki gurung sing luar negeri loh ya, gurung sing Netherlands, Scotland, Finland, Italia, Jerman, Australia, itu gak dihitung, sing dihitung nek Indonesia tok. Itu ke 3.400. Ya, selama saya keliling ketemu sama banyak sekali bupati, baru malam ini ono wakil bupati selawatan langsung di awal acara. Baru malam ini. Dan tidak pales. Sampai tadi kagum enggak sama yang terjadi? Orang nyanyi itu Pak Kosim, orang nyanyi itu setel-setelan sik karo musike. Iki A minor ta C ta G ngono Pak. Iki gak ate langsung nyerocos cepet ngono ya. Ya. Loh, tapi karena sholawat, karena Rasulullah ikut di dalam batin kita, karena Allah ridho kepada kita, beliau bersuara spontan, iku padha suarane karo A minor. Loh, ya apa iku? A minor cocok langsung. Jadi kayaknya gak ada ndolok langsung tong tong tong dadi. Wis to percaya nek awakmu ridho dan mengamankan satu sama lain, barang sing gak dadi iso dadi. Ngono rek. Nek ana bojomu gak meteng-meteng mesti ana sing gak ridho salah satu. Begitu ridho langsung melembung. Temen ya rek ya. Gitu loh. Sudahlah, pokoknya kalau Anda ridho sesama manusia, sesama kita di dunia, hablum minan nas, maka hablum minallahnya gampang satu sama lain. Pak Bupati ngelunda, sekio apa ya apa, tapi kalau Allah meridhoi beliau, dalane ketok dilungkas, metu kabeh. Dan Pak Bupati ketika sampean ngomong durung-durung, ya dilungkas rek sabar rek gitu tadi. Nanti dialog ya. Oke, nanti dialog sama beliau sama semua. Ayo sing kurang-kurang didoleki ya apa carane iso nutupi, sing api-api ya apa didoleki carane iso luwe api sak piturute. Sekarang mari kita mulai kembali. Sebentar Pak Kosim, Pak Bupati, Pak Bapak Ketua DPR, Pak Kapol, Pak Kapolres dan Bapak Bapak Dr. Ngene nek wong dikeki swara apik karo Gusti Allah terus nyanyi nek pisan iku dosa. Iya Pak, nggih kira-kira ya. Cek nggih tambah kan. Nggih. Engko sampean mlebu swarga ditolak. Lho, kok ditolak? Lah kon swarane dikeki apik-apik nyanyi mek sitok kon. Kalah. Ngono sampean iki. Jadi ketoke nek pisan sidenan Nabi tok karo sallallahu alaihi wasallam ketoke durung sempurna, ya toh? Berarti nanti akan ada satu selawat lagi. Bapak-bapak yang lain tidak harus selawatan. Urip di dunia gak selawatan gak apa-apa. Maksud saya tidak selawatan gak apa-apa itu artinya bunyi selawat tidak harus bunyi selawat. Atimu tok selawatan ya iso. Nek kon selawatan kudu muni, larek bisu ya apa? Nggih ta mboten? Jadi ojo sombong-sombong ta mentang-mentang kon iso selawatan. Sing bisu ya apa? Jadi sing penting atimu selawatan tegak. Kenapa kita selawat? Kanjeng Nabi kok didongak-dongakno? Wong wis jelas swargane Allah mencintainya sepenuhnya. Kok dia masih kita doakan sebab apa? Ono sing jawab situ. Apa ayo? Apa sebab kok kene ndongakno Kanjeng Nabi wong beliau ndak kurang suatu apa? Swargane dijanjikan Allah. Apa sebab? Oke, syafaat baru di dalam diri kita ada Muhammad lho ngono jawabane iki tergantung fakultas e dhewe-dhewe iki. Tapi pokoke ngene lho rek, urusane wong urip ndek donya sampeyan dadi wong Islam ku urusane iku mek urusan tresno ta gak tresno, cinta ta gak cinta. Kene gak percaya. In kuntum tuhibbunallaha qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Itu asal usulnya. Mat Muhammad kondo arek-arek. Nek ancane arek-arek iku cinta karo aku jare Gusti Allah, kongkon melok awakmu. Lah ngoten nah. Dadi sampean saiki iki melok Kanjeng Nabi mergo cinta kan nang Gusti Allah siji ya. Lho nek gak cinta lha apa sampean sembahyang, gak tersiksa sampean sembahyang. Wong Sayyidina Umar iku ngambung Hajar Aswad iku jane lho aras-arasan ngambung. Nggih ta mboten? Ki waktu njaluk diambung. Gitu? Tapi Sayyidina Umar ngomong karena kalau tidak karena Rasulullah menciummu, aku tidak akan menciummu. Tapi karena Rasulullah mencium, maka aku menciummu. Ngerti ya? Ngerti itu dialektika cinta namanya. Nek sampean gak cinta karo Allah, sampean gak melok Kanjeng Nabi. Ngerti apa tuh? Loro. Nek sampean gak ngelem Kanjeng Nabi, gak menyatakan cinta nang Kanjeng Nabi, Allah seneng tak gak nang sampean? Ayo. Selawat adalah menyatakan cinta kita kepada Rasulullah. Nah sampai yang menyatakan cinta kepada Rasulullah, Allah cinta kepada kamu, urusanmu dibereskan. Sing gurung rapi dikai jodoh, sing wis duwe jodoh. Ayo ngomong ditambahin dulu, ayo, ayo. Jelas ya urusannya ya. Saya gak mungkin minta bantuan kepada Pak Bupati tapi saya benci sama istri beliau, enggak mungkin dong. Kalau saya cinta sama Pak Bupati, saya cinta kepada semua keluarganya dan saya harus mengakui semua kebaikannya. Ngoten. Begitu juga syahadat kepada Allah itu lengkap, gak mek kon ngakoni ana Gusti Allah, kon kudu ngakoni wit-witan iku gaenane angin berembus ciptaan, langit menghampar ciptaan. Ososmu bekerja singongkan sapa? Nek diserano kon iso. Wis kana ososmu kokon-kokonen dhewe ngene iso kan. Wis kana. Iso kan ososmu ngurus. Terus engko ikine lebono kene, ikine lebono kene, iki dilebono kita siki ditokno. Engko lak mesti wilu iki lho kan mung ngetokno. Ana kacang jek wutuh ditokno. Malah taeke mlebu. Ketik. Nggih ta mboten? Siapa yang mengurusi seluruh metabolisme badan kita? Allah dan staf-stafnya. Allah dan apa jenenge punggawa-punggawanya yaitu para malaikat. Jadi malaikat itu artinya kepanjangan tangan dari kekuasaan Allah, dari kata muluk malik. Malaikat itu tool of the authority of Allah Subhanahu wa taala. Understand? Ten. Duh, ya apa coba? Angel ya understand ten. Fahim tum? Tum. Seneng ta nek Jawa Timur iku? Seneng dadi kaya Mbah Surip pian melok Kiai Kanjeng mulai mempopulerkan I love you full. Ono daya-daya ku tuh Amerika bingung apa I love you full iku. Iki Saiful iki waktu itu I love you fully ya Kak. I love you Saiful, I love you fully maksudku aku cinta kepadamu sepenuh hatiku kan gitu. Di bahasa Inggris gak ono ayat I love you fully gak ono. Mbok sinau nang Harvard nang ndi ngono gak ono I love you fully. Men di Indonesia gitu dan men Mbak Surip, wong Mbak Surip isane yo mek iku mantap. Indonesia top tenan Allah Subhanahu wa taala masyaallah masyaallah alhamdulillah. Oke. Okay. Yo, sekarang aku ngene. Aku njaluk nyapa Gusti Allah resmi Al-Fatihah mari ngunu selawat meneh siji ae kemudian kita rayakan 529 hari jadinya Kota Gresik ini dengan pernyataan dan permohonan kepada Allah. Wong urip iku gak mek ngapalno Quran tapi juga ngelakoni Quran dan mudah-mudahan Gresik ini oleh Allah sudah ditandatangani, sudah menghatamkan Quran beratus-ratus kali. Tidak hanya mulutnya tapi akhlaknya, pencapaian-pencapaiannya sudah khatam untuk menjadi akhlakul karimah amin ya rabbal alamin. Jadi urutannya Al-Fatihah terus kali Kiai Kanjeng nggih terus selawat terus doa khatmil Quran. Sampiran ajane nek khatmil Quran. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ngaten nggih, sampeyan nggih. Mangke bareng-bareng nggih Kiai Kanjeng musiknya kalau pas skor turun sedikit sampean sing banter. Oke. Sekarang Al-Fatihah njaluk nadane. Wis saiki konsentrasi titik gegere ditekno. Merem titik njaluk nang Gusti Allah kabeh. Njaluk wis digawa masalahmu apa ndek keluarga. Mudah-mudahan kebersamaan kita pada malam hari ini. Gak apa-apa iki ana anu ana Qasim seri 2 gitu. Gila kono nutupi arek-arek jane mburimu. Aja kok tutupi. Ayo rada minggir ayo. Ayo berkoordinasi ayo. Gak oleh gak aman lah arek-arek. Yo lah ngono sih. Kok kayak geger ayu ae. Ngalah ya rek ya. Ngalah ya. Oke bismillah. Yo. Njaluk nang Gusti Allah nyuwun. Terus kita Al-Fatihah bersama-sama. Mudah-mudahan besok pagi ada perubahan dalam hidup Anda menjadi lebih baik. Mas pemene-mene mesti ono gunane. Dadi ati itu kalau menurut Al-Qur'an ono 3 dimensi, 3 lapis. 3 perspektif. Satu kalbun. Kalbun, ojo kalbun, kalbun asu. Nah, kalbun itu hati, hati dalam arti yang populer, yang biasa, yang kita kenal sehari-hari. Tapi kalau kedalaman hati, jadi hati yang khusus, yang individual, itu namanya fuad. Ya, dari dalam kamu bisa ketemu Allah enggak? Dari luar bisa ketemu Allah enggak? Nah. Hati di dalam yang disebut hati kecil itu fuad, terus hati besar, hati yang makro, hati yang berkaitan. Nabi Sulaiman alaihissalam ngomong sama daun itu dengan hatinya, tidak dengan mulutnya. Karena kalau dengan mulutnya itu hanya sesama manusia, karena metode dan komunikasinya seperti itu. Nah, yang ketiga yang berhubungan secara makro namanya sudur atau sodrun, obat sodur. Cieling kan lupa sodur. Jajal sih ono permainan anak-anak di desa-desa. Gobat sodur, jentik, nekeran, tablet, kekean, jentik, apa menerek? Pati lele, randil, krangkel, ngerti apa nggih? Saya mohon kepada Allah pada suatu hari itu hidup kembali. Saya sudah mengeksplorasi bahwa jumlah permainan anak-anak yang kreatif dan sangat kultural, sangat bagus, seluruh Indonesia jumlahnya 200.000. 200.000 saiki gak ono sing gawe dulinan. Saiki kabeh game Naruto, Naruti, Naruto, kuntilanak sing wedok, nek lanang guyu. Dadi cerdas kowe, cerdas. Seneng cerdas. Nggih langsung arek cilatet nek kuntilanak wedok nek lanang. Guyune telat, guyune telat. Aku gak ngomong kuntilanak, aku mek ngetes tingkat speed kecerdasanmu. Oke. Jadi mudah-mudahan itu satu hari apa namanya akan hidup kembali. Syukur ada budaya langgar menekok zaman biyen rek. Mosok gak saiki wis gak langgar wis dipek televisi prime time mulai jam 5 sore sampai jam 9 bengi itu prime time namanya, dan itu yang utama di televisi. Itu seharusnya milik rakyat, milik umat, milik langgar, milik surau, milik masjid. Tapi saiki dintekno gawe nonton TV. Saya mohon JTV dan semuanya mulai berpikir soal itu. Ojo dipek, itu daerah yang paling indah dari kehidupan anak-anak adalah mulai jam 4 sore sampai jam 8 bengi. Itu yang paling kreatif, paling indah, dan di situ paling peka jiwanya anak-anak, paling peka mendapat ilham, hidayah. Nek kate nyandat jam-jam sauniku, bahkan juga karena itu paling sensitif, termasuk sebelum subuh sampai hampir apa namanya matahari terbit itu daerah-daerah santet. Itu artinya bisa dimasuki hidayah Allah, bisa dimasuki setan dengan sangat mudah. Ngono ya rek ya. Jadi Pak Bupati terima kasih mengingatkan mengenai hati.

Tapi ke Pasuruan ya gak bisa dibuktikan, maka hanya bisa tadabur dan beritikat baik, asalkan membuat kita lebih cinta kepada Allah. Jadi dalam babat-babat tertentu, berita-berita yang tidak bisa dilacak secara ilmiah, yang penting membuat kita lebih cinta. Jadi Nabi Adam itu kan Allah gak gawe dhewe lah, ngongkon lah, maksud Gusti Allah gak gawe dhewe. Kalau karek kun kok ana sing ngerjakno lak ngono. Sama dengan presiden ngene rek, engko terus Menhub ngene, Menkominfo ngene lak ngono. Pemret yang ngono gak terus nang lapangan dhewe, pemret iku ya mek kari rapat ngene ngene ngene ngene wartawane sing maju. Demikian juga Allah dalam berita itu yang membuat Adam adalah yang bertugas dalam malaikat Israel. Tapi aja ditututi bahane tekan dil gak ana bahane. Iku mek babat mek jare-jare dari kitab-kitab dari jadi enggak usah dibuktikan ya atau tidak, tapi yang penting bermakna apa tidak ngono lho ya. Nek ditututi ya gak iso kan. Wong Gusti Allah barang jane duduk jenenge duduk Allah kok. Ayo bingung ta kan. Iku dhek ngaku Allah iku gawe awakmu tok. Engko gawe makhluk liyane ngakune gak Allah dhek. Oh itu mah aran dalam bahasa itu cuma aran nama tetenger bahwa iki as iki as, iki eh kopi iki utah ini iki utah ya ini iki kota ngono ya itulah perjanjian perjanjian diwale ya Allah tau iki diarani kota iki diarani botol diwale anggar perjanjiannya beres kan beres ya. Maka Allah bernama Allah itu juga kesepakatan Allah untuk mempermudah kita, karena sebelum Nabi Muhammad, bapaknya Nabi Muhammad sendiri sebelum ada Islam formal kan namanya juga Abdullah. Jadi kata Allah sudah ada jauh sebelum itu, betul enggak? Oke. Jadi ojo dirumuring secara tafsir ya. Ini cuma mencari hikmah gawe uripe dadi luwih apik. Nah, kembali ke Bu Pendeta tadi. Persaudaraan sejati ya. Jadi Israel gawe njupuk lemah. Njupuk lemah di bumi. Kene diubur-ubur karo iblis. Tapi dia nekat. Akhirnya iso lolos dari iblis. Soalnya malaikat liyane gak wani karo iblis. Kali tak ewangi aku gak dikongkon meneng ae aku piye. Ngono. Lho iya rek, ngono. Tadabur lho ya. Duduk tafsir lho ya. Nek tafsir kudu ilmiah, kudu bener. Nek tadabur sing penting dadi luwe apik, luwe seger uripmu, sehat awakmu, jembar atimu, cerdas pikiranmu, lapang rezekimu, ngono lah sing penting. Oke, tak baleni. Malaikat Israel sing gawe jenenge tapel nek cara jawane. Tapel itu jasad yang dari tanah liat. Ya. Itu sebabnya maka Israel yang besok-besok berhak mencabut nyawa, karena dia dulu yang ditugasi bikin manusia. Aku tak interview jenengan kok sing jabut nyawa niku ya napa ceritane. Lho sing gawe aku biyen kok ngono deke. Ngono iku ceritane. Bener tak gak ngono iku ya yang tak dapur rek. Jenenge tak dapur iku gak masalah, sing penting dadi luwe apik. Oke. Wes diserahkan ya Allah, ini sudah aku bikin Adam tapel. Adam tapel itu cara Jawa, tapi tapel itu jasad. Terus Allah meniup dadanya. Fuh. Meniup enggak pakai O2 loh ya. Nek saiki lak full O2. Terus Gusti Allah rumah samu butuh O2 enggak gak. Jadi kalau Allah meniupkan nyawa itu tidak berarti bisa dijelaskan secara kimia dan fisika, enggak. Itu cuman tetenger bahwa Allah meniup. Begitu ditiup hatinya Pak Bupati, terus Adam wahing ngene kok. Terus karena sudah diajari oleh Allah langsung, maka terus Adam mengucapkan alhamdulillah. Terus malaikat-malaikat yang menyaksikan mengucapkan yarhamukallah. Terus Adam bales yahdikumullah. Terus iki atine wis disebul. Terus disebul meneh sirae ndase. Fuh. Bang. Alhamdulillah. Dijawab lagi. Jadi sudah dua yang ditiup, masih dua lagi ditiup. Wetenge. Fuh. Wahe. Alhamdulillah dijawab lagi. Dan puncaknya ini terakhir. Iki wahinge bau anter. Wing. wah, alam semesta bergetar. Karena yang akan menjadi masalah utama adalah syahwat, nafsu manusia ini nanti. Maka dia dibekali dulu dengan iman, dengan akal pikiran, kemudian perut dipakai untuk penyeimbang, angger makan gak kakean, makan sing bener, pergi makan, makan sesuatu tidak karena niat kuliner, tapi niat kesehatan. Sekarang kan yang populer niat kuliner. Maka semua makanan disebut wisata kuliner. Mergo penggawaan ini mbadok. Seharusnya makan itu urusan kesehatan, bukan urusan kenikmatan. Kenikmatannya efek, kan begitu. Nah, menurut saya. Nah, empat ini harus diseimbangkan. Maka kamu dijadikan khalifah oleh Allah, dikasih pola manajemen untuk menyeimbangkan. Kalau kamu tidak punya syahwat, ya gak urip kan. Gitu betul. Kan dia semangat. Kaisa astagfirullah subhanallah ungkang duwe iku ana arek wedok ayu liwat ngono ta ada ngira ndan nek nek arek sing sahwate ana kan lho astagfirullah masyaallah ngono ta lah nek gak duwe kon gak ditiup. Iya tak kare. Lo ini tak gabur lo ya, bukan tafsir lo ya. Nah, perut ini dipakai untuk penyeimbang jiwa raga. Nek manganmu bener, tepat jumlahnya, dosisnya, zatnya, maka dia akan menjadi landasan dari sehatnya pikiran dan hatimu. Maka Rasulullah tidak pernah makan sebelum lapar dan berhenti makan sebelum kenyang. Nah, aku elek-elek ya ngene iku. Bukan aku niru Rasulullah, cuman aku iki ditakdirkan Allah gak tahu eling mangan. Gak eling aku. Ku nek wis lho, kok lesu ya kait eling mangan. Lha enak sih. Canu niru Rasul ya gak jane rek, ya aku manjane gak tau eling mangan. Edok gak eling aku. Lha begitu ndek omah lho, Novi ya. Kae telingan. Nama cilik tenang gue. Gitu ya. Jadi teman-teman sekalian tolong manajemen empat tadi. Jadi kan miskah, misbah, zujajah. Terus diteruskan oleh Allah di surat An-Nur ayat 35. Gak paham saiki gak apa-apa tapi cateten percaya nang Gusti Allah meneh-meneh bermanfaat untuk hidupmu. Amin. Embuh seminggu meneh, embuh sak wulan meneh, embuh tahun depan. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun durriyyu yuqadu min syajaratin mubarakah. Mubarakatin zaitunatin la syarqiyyati wa la ghurbiyyah. Yakatu zaituha yudhi wa law lam tamsashu nar. Nurun ala nur. Nurun ala nur. Nurun ala nur. Ini teori luar biasa, metodologi yang luar biasa, kaifiah yang luar biasa, siasat ke dalam dirimu yang luar biasa. Kalau engkau nanti sudah mencapai ya kadu zaitu hayudhi walau lam tamsas hunar, itu artinya kamu sudah sampai pada tingkat nyawiji, penyatuan dengan kehendak Allah. Kamu ingin apa, berarti Allah memang ingin itu. Kamu berjalan ke utara karena Allah memang memperjadikan kamu jalan ke utara. Karena kamu sudah mengorbankan nafsumu sendiri dan pasrah kepada Allah, terserah Allah memperjalankan saya kemana. Dan Kiai Kanjeng ini ideologinya cuma itu, diperjalankan oleh Allah. Diperjalankan ke sungai, masuk sungai. Diperjalankan ke hutan, masuk hutan. Terserah. Kiai Kanjeng ini pasrah nang Gusti Allah pol-polan. Makanya awet Mas Nevi Budianto sama Pak Joko itu sama saya sudah 47 tahun ngene iki. Dan tidak mencapai apa-apa dan tidak kepingin apa-apa, sing penting ojo sampai gak dilakoni Gusti Allah. Kira-kira wayang, bener kira-kira. Nah, engko nek sampai nang yakadu zaitu, ini ada api yang menyala meskipun tidak pernah disulut. Kalau Anda sudah mencapai kepribadian dan takdir seperti itu, maka Anda akan menjadi pemimpin. Pak Bupati jik kait batin langsung ora fasilitasi. Aku mang dek jero yang mana? Dek kantor DPR. Aku ki iki apa gak tapi ono sumur ta yo ning gresik ngono atiku kok gak ono kopi ket mang ngono mang Pak lho kait batin ngono wis ngajak kerso kopi lho ket mang tandeni ngono aku lho ndak maksud saya sudahlah kalau anda seneng enggak kalau Allah bersama anda. Jadi kamu berpikir apapun karena Allah mentakdirkanmu seperti itu. Kalau sudah menyatu kehendak Allah dengan kehendakmu, maka hidupmu bahagia. Tidak penting kaya tidak kaya, tidak penting menjadi bupati atau tidak. Tidak menjadi bupati tetap baik sama orang, tetap santun sama orang, tetap sayang sama orang. Karena innama amruhu idza arada syai'an. Kalau kamu punya kehendak, sesuaikan dengan kehendak Allah, maka hasilnya pasti kun fayakun. Munul rek critane rek. Latihan sik tapi aja langsung meneh kok pancen kok gak dadi cak. Dapurmu sik latihan pisan ngono iku. Aku iki cilik alah kuwi ora kadek karo-karoan kadang-kadang gak kok gak lakon adane. Nek gak lakon iki gak masalah anggen murid ndek dunya. Ning dunya piro suwene nek dilutuk ini terminal terakhir atau rumah singgah dunia ini. Rumah singgah. Dadi omamu gak apik gak masalah. Omamu apik kate kok gaunan kuburan ngono ta. Dadi oma elek-elek tete gak apa-apa kendaraan kijang-kijang senia-senia gak masalah. Ya toh bedane apa? Bedane apa? Bedane apa sih? Wong gledekan jane kok ikhlas yo gak masalah. Gitu betul. Nek kon ikhlas gak masalah enak. Bojo gak usah kok banding no. Sing kono ayu sing gak ono pokoke sing ayu bojoku nek titik. Ngono ae. Dan itu beneran. Beneran. Nek kon banding-banding no kon gak pernah bahagia. Yang bahagia adalah apa yang ada pada dirimu hari itu, itulah yang dikasih oleh Allah dan itulah yang terbaik bagimu. Ngono lho. Masih merongos. Bojone ndek alhamdulillah nek pas ono rame-rame dek iso njeruntul iso ora sikil wong. Bojo dukur alhamdulillah dek engko pecit iki kok ayo bojoku. Kan pokoknya semua itu nikmat. Semua itu penuh rasa syukur ngono ya ya. Semua harus anda temukan sebagai menjadi alasan untuk bersyukur kepada Allah. Dan itu pasti ada. Apa wis? Apa wis? Apa? Contoh apa sing paling menderita tak dudui rasa syukure. Apa wis? Apa odun? Odun, cantengan apamu? Apane sing cantengan bokongmu? Alhamdulillah gak irungmu cantengan. Lek cantengan dek barangmu kan ya apa kan? Onok supir truk lho Pak, bane, onok wartawan, onok perang, segera harus sampai ke medan perang, sak onok kendaraan numpak truk, dadak kae 3 km bledos nyarep, supire mesem. Loh. Ban bledos mesem. Kadek alhamdulillah. Mulai noleh iki wartawan iki, apa sih wong iki? Iki kesusu ya iki. Terus meneng ya. Begitu dipasang meneh ban seret mlaku meneh 10 kilo bledos ing kiwa. Mesem meneh alhamdulillah meneh. Mulai wartawane kok alhamdulillah kok apa sampean ya. Lho. Mang bledos itu saiki situk timbangane bledos papat kabeh. Sama ndutang alhamdulillah ya napa. Ngono. Mari ngono bledos kabeh temen. Lho mesem meneh. Sampai ini kerepe ya apa? Aku ini kudu tugas ini. Kok sampai meledos kabeh gak bisa melaku ini bisa. Kok alhamdulillah. Ya untung gak AC sing pedot ini. Ini AC sing pedot. Bareng ngono ngoreng-ngoreng AC pedot temen jegluwek. Mobilnya rubuh naik apa sini. Anjlok. Mesem meneh. Sik-sik. Tak sawang-sawang sampai ini. Ini ancuk sampai ini. Lah ya Allah ban papat es jebol ji alhamdulillah itu ya apa sampean. Lah ya napa Mas kula mboten alhamdulillah niku wae nek upama geger sampean sing jebol. Lah kula susah lah niki lak mboten susah kula sakniki terkari ditinggal sakniki awake dhewe kare mlaku wong loro enak sih. Nek sampean niki geger sampean jebol lak kula kudu angkut-angkut sampean lak susah. Dadi alhamdulillah mboten ayo ngomong ngono ya lek kira para undung-undung ya ge wartawane kalah niku. Apa? What? Yeah. sampean ngomong buat arek-arek garung kok didarani buat listrik iku lho. Apa saja, Pak? Apa? Oke, apa? Jadi, saiki apa sih? Apa rek sing disenaoni apa rek? Syukur ya, syukur. Oke, wis siji, cukup. Yang kedua, siapa? Siapa? Sopo sing sinau? Ono sing ngandani, ono sing dikandani ta bareng-bareng sinau. Sing apik, sing ndi, sing situk tutur-tutur, sing situk mangap ta bareng-bareng oleh mangap oleh tutur-tutur. Bareng-bareng ki mboten. Nyun sewu nggih, Pak, rada kula jerokno titik. Guru karo murid sing sinau sing ndi? Lho, kabeh karo gurune ya sinau, muride ya sinau. Nek guru gak gelem sinau, gak iso mulang. Nggih mboten? Lho ngono rek. Ilmu itu iso dikekno ta gak? Iso, tapi berkurang ndak? Nek duitmu 5.000 kok kekno 2.000 nang tukang parkir dadi? Nek ilmumu 5 kok kekno 5 dadi piro? Iso dadi 10 dadi 15. Itu bedanya jasmani dan rohani. Itu bedanya materi dan spirit dan nilai kan. Nek nilai angka sama nilai beda. Rapot itu bukan nilai tapi angka. Kalau nilai itu tidak bisa berkurang, dia selalu bertambah. Gitu ya. Oke. Jadi sing sinau bareng-bareng nggih. Padha ya posisine sampean, aku, Pak Bupati, Pak Wakil, Pak Kepala, Ketua DPR, Ibu Pendeta. Nggih, Ibu Pendeta, kita sama-sama sinau nggih, Bu nggih. Oke. Berarti sampean iki kudu nyekel mikrofon nggih, sampean kudu anu, kudu membuktikan nek sampean ya melok sinau, gitu ya. Soale arek-arek iku aku ngomong ngadepe rono ya arek-arek iku. Arek-arek iku. Ketmang tak sarang-sarang ngono iku. Rada tersinggung suwe aku. Aku wis ngene-ngene kon nglirik rono ae kon iki. Heh? Arek-arek iku beda agama kon iku. Wis apa-apa Bu ngene lho, enak Bu nggih, guyon Bu nggih. Nyenengno karo wong nek wong gak iso guyon matek wae kon ya. Ya. Oh, rek gak iso guyon. Bu karo bojone serius. Pak Kapolres iki karo bojone serius. Buka. Bojone siap. Gak iso. Ya masih o Kapolres, masih o Kapolri, masih o Pangap iku nek karo bojone guyon. Mosok ndek kamar, ndek kamar gak guyon, mosok mlakune sa. Yo gak mesti guyon lah. Guyon tunggang-tunggangan, berangkang ya, jungkir walik, menek. Wes gak karo ngene iku. Salah satu keindahan hidup adalah kesanggupan untuk guyon berkelakar, ya toh? Dan Jawa Timur juara satu nek jeneng berkelakar. Ya toh? Juara satu. Melarat iki lho. Dikelakarno. Nyusul, nyusul nang stasiun. Yo gak nggo apa-apa, kalping yo nyusul mari numpak angkot. Tapi di stasiun iki endi mersine gak teko-teko ya. Iku arek Jawa Timur. Buang terendi mersi ini gak teka-teka ya apa sih terus apa-apa telepon padahal gak ada pulusan. Nah itu berkelakar jenengnya lah gak dusa sih lah gak ngunudak gak ngibur hati rek ngunuh loh mulanya ini gak bisa umroh itu gak wewa kakbah-kakbahan di omamu dewe duduk kakbah temenan loh ya sehingga oleh kau nganggep umroh temenan nek me apen-apen umroh gak tombok kangen lah oleh sih kita mboten gak gubuk kayak kain nireng mau peng kong gue nih lapa kan iku ya nginci pireng terus dikai watu ya dikai watu diambungnya apa ya iku ajaran kan ya dudur ya cuman ya wong gak sorono ya gak apa-apa lah sing penting hatiku tutup Gusti Allah tutup Kanjeng Nabi lah ngono gak apa-apa dadi ojo terus musyrik aliran sesat ya gak lah omek gobok diubengi kok aliran sesat ya lho. Sesat tidak sesat, kafir tidak kafir, musyrik tidak musyrik, letaknya tidak di benda dan perilakumu tapi ada di dalam hati dan niatmu. Mosok ngono musrik. Oh ya gak lah rek, ngalami encep-encep. Gitu, heh? Ampet-ampet ya. Tambah-tambah kecut rek. Ya apa kate umroh ya apa kan dhuwit ya. Ya wis gawe-gawe nek kebon mburi. Kata cilik ngono kan diupengi ngene iki. Lho kok cabe cilik nemen lah iki kowe pengikut edit. Apa bukan karo edit lho, petani kecil kok. Petani desa ini. Pacule cepilik kan. Oke Mas, sinau bareng ya. Beliau semua sinau bareng. What is the third of W? Mas yang ketiga. Mengapa? Mengapa? Apa apa o? Apa o ya? Apa kada sinau syukur bareng? Kurang tak syukure. Apa kok sinau syukur? Pak sampean ewangi, Pak. Minta mikrofonnya, Pak. Tolong jangan. Ini ada nyun sewu nyun sewu. Pak, beliau tadi ketua DPR yang memimpin semuanya tadi. Ini kenapa kok kita sinau syukur iki ana apa, Pak? Ya biar kita bisa merasakan nikmat yang ya, bersyukur. Ya. Biasanya wong nek kate nek bikin tema itu kan mergo durung. Misalnya mari kita meningkatkan iman dan takwa itu berarti kan imannya gurung. Belum meningkat, mulanya meningkatkan lagi kok sinau syukur yang kan gurung tapi iso syukur lah ya apa kurang tapi iso nah, kurang tapi iso kita maksimalkan kemampuan kita untuk menikmati rasa syukur ngeten nggih kira-kira nggih nggih iki sing gurung tapi iso iki pemerintahe ta rakyate kalau bareng ya kabeh bareng-bareng kabeh yo arek-arek iki yo arek-arek iku nek nuntut gak karu-karuan rame ning kuwi nek wis dikeki marono gak matur nuwun ya. Meneng ya, nek pas melarat kondo-kondo, pas duduk meneng ya. Oke, jadi kita mengapa? Karena kita ingin meningkatkan rasa syukur dan nikmatnya rasa syukur. Sik, sadurunge W yang ketiga ya. Nikmat iki penting, sampean lho sing nyebut nikmat iku. Kok apa berbuat baik nek gak merasa nikmat? Jadi sembahyang, nek kon sembahyang tok menjalani kewajiban ya. Ya nilainya yang mau ikut kak, tapi nak sampean menikmati, mensyukuri bahwa sampean sembahyang. Ya alhamdulillah aku cek ngabekti nang Gusti Allah kan menjadi nikmat makanya hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir. Kuncinya pada kenikmatan. Saya bahkan ekstrim, jangan berbuat baik kalau kamu belum bisa menikmatinya. Apalagi berbuat buruk, meskipun kamu bisa menikmatinya. Jadi nek iso setiap perbuatan baik dinikmati ya, dinikmati. Ditemukan nikmatnya ngono ya rek ya. Apa nggo ya rek kan ya. Ya anak putu-putuku iki lho. Kan nek kene iki sinau ta. Arek cilik-cilik lho melok ngene sampe jam 12 bengi iki lak ajaib ta iki. Tapi mereka mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya mentel ngrungono kaya iya, kaya ruruh. Memang lah ini, sip ini, sip. Oh jangan dipikir orang belajar itu hanya melalui pikiran dan pemahaman. Krumutok, iku iso melbu getie, iso melbu urat sarafe, menjadi file di memori otaknya, suatu hari akan ludeng, suatu hari akan bermanfaat untuk dia. Wong bayi ya. Jadi agama yang gak utar ya. Tidak hanya pakai otak saja, bayi di kandunganmu, mbak-mbak di mbak-mbak itu lanang kape, ya apa itu? Inti-inti, mana ya? Oke, gua lanang berngosen ngacung. Nanti tolong sampean tambahin. Ibu yang mengandung bayi di kandungannya, lah, wis mulai nyinau nih anak sih. Diwacak nopo, dilus-lus, diselawati, ditembangi, ya toh. Apakah dia bisa paham? Bisa. Bisa. Cuman wilayah pemahamannya belum intelektual. Masih naluriah, masih instinktif, masih urat saraf, masih gelombang, masih frekuensi, kan begitu. Nah, jadi arek cilik iki kita doakan. Masih kan saya gurung paham, mene-mene jadi ilmu. Sih. Bapak tak dongak no kan jadi apa kan kepingin ini ya Amin ya, amin ya. Oke. Jadi wis jelas ya saiki kenapa kita belajar syukur wis jelas. Nomor 4 napa Mas? Keempat. Keempat? Iya. Kapan? Kapan? Kapane? Kapan? Awakmu kate sudah, sedang dan akan. Ini sing di sing kon sinau syukur iki sudah sinau syukur ta, sedang sinau syukur ta, akan sinau syukur ta, selalu sinau syukur. Kapan saja. Siang malam hari apapun selalu ada kesadaran untuk sinau syukur. Oke, gampang. Yuk, yang kelima Mas. Di mana? Di mana? Di mana ini maksudnya bukan orangnya tapi syukurnya itu terletak di mana? Maksudnya ini, rasa syukur dalam urusan dirimu, apa rasa syukur dalam urusan di keluargamu, ngerti nih Mas? Di kabupatenmu, di provinsimu, provinsimu, di negaramu, atau di seluruh dunia dalam alam dan alam semesta. Ukuran nggak beda-beda. Wis misalnya saiki di dalam dirimu sendiri. Sopo ya? Mas, dari diri Anda yang paling Anda syukuri ku apa? Sing bendino kon lelengku bersyukur apa-apamu? Eh? Rezeki. Lho lak duduk dirimu nek rezeki iku lak ndek jaba tenang awakmu. Awakmu iki lho. Apa nih? Sehat apa meneh? Iso urip. Kowe bocah ngendi? Sing ngendi? Cilacap kok mulai bahasa kok bisa urip menunggu bisa urip jari Cilacap kok iso tekan kene ke belakang rene lah pokoknya dolan tapi ke tempat pengajian dimana kita sinau bareng luar biasa. Jadi misalnya kowe ora paham, Anda tidak paham apa yang diomongkan malam ini, tidak masalah. Trimon dengan ikhlas, dia adalah kunci masa depanmu. Suatu hari yang kamu dengarkan malam ini akan berlaku ketika kamu mengalami masalah. Oh ternyata bener iku biyen sing tak rungokno. Masih aku biyen gak paham. Ngono ya rek ya. Iku ibaratnya kon mlebu alas, ono kunci. Kok jupuk tegak. Nek wong modern gak gawe apa kunci, gawe apa iki? Kan ono lemarine kok. Lah ngono sih. Gawe buka apa iki gak? Wis ta saen kunci iku. Nek kon ngesak Gusti Allah ngene, lumayan ate iki. Tak diduwani lemarine terus dibimbing menuju lemari. Oh iki kuncine digawe buka lemari. Nek kon gak gelem kuncine gak diduduhi lemarine. Lah ngono. Ayo ngono ya. Jelas ya? Penuh harapan ndak hidupmu? No, tapi nek kon wis ngadung nyekel kunci terus ganok lemari ne ya apa kon? Heh? Ketun. Ya enggak. Nanti kan ada kapan ya Mas ya? Belum ya. Kan nanti ada kapan? Nanti jawabannya ada di kapan. Gitu ya, tapi nanti dulu. Jadi sekarang di mana? Jadi dari dirimu tok. Sehat. Apa meneh Mang? Bisa urip. Iso urip maksudku kon iso nguripno awakmu dhewe ngono maksudku. Ya apa karepmu iku? Kowe iki diuripke apa urip dhewe? Diuripke lah kalimatnya ditandani. Kok jale iso urip dikersake urip. Bener ta gak? Nek iso urip ya wis kono uripo dhewe ngono Gusti Allah ya apa kon. Ayo. Jadi mari kita punya presisi pandangan-pandangan hidup kita. Oke. Awakmu tok, kon nek ngilu ngono gak bersyukur. Heh, apa ono sing kok syukuri? Heh? Kon ngilu sret ngene terus bersyukur, sing kok syukuri opomu? Jenggot bisa tumbuh, terus apa meneh? Jenggotmu tok ta? Brengos. Tak rambutmu kabeh iso ndukur. Alismu tumbuh tegak. Temen? Cuman segini. Setelah sampai segini cukul meneh tegak. Lho kok aneh? Saiki jajal meneh kerien, cukul tegak. Lho, kok kerik sret ilang, terus cukul meneh tegak. Cukul. Terus bareng saene leren. Jadi aku takon alis itu janjane cukul taga. Diarani cukul kok lereng. Nek tak gerik kok cukul meneh. Lha asik ta Gusti Allah. Dadi kan nyilo ndelok alis iki. Aneh-aneh sampean iki Gusti Allah. Lho iku lho ya. Lho ndelok alis lho wis bersyukur, Pak. Iya ta? Iki mek contoh titik sampean kembangno dhewe. Wis ndelok untumu kok enggak bersyukur. Cuma nek ngilo ngene iki. Terus mbokmu liwat lapo nak kowe kaya wong edan. Ngilo karo ngringas ningis. Lho Bu ngeten lho Bu niki kula niki bersyukur ten Allah niki untu dindek. Bayangno nek untune kalau Gusti Allah mboten untu mandek. Bayangno gak ngomong ngono Gusti Allah. Terus cokol. Kewabraan. Kewabraan. Ya apa kon? Jadi kon nyambut gawe perusahaan apa ae gajimu piro entek gawe mangruntu kon. Sak minggu pisan kon entek kon ayo. Ayo bersyukur ta gak kon? Bayangno, anggitmu repote lho sing situk rene sing situk rono. Ya apa kon? Iso mangan kon. Terus nek mangan dirobokno ngene iki. Iku jek untuk tok kon wis lumpuh luar biasa Allah itu. Jek untuk gurung barangmu. Wes, bayangno nek iku gak dindek. Malah buminggu iki mek belajar imajinasi ya. Kon anggitmu azab Allah itu gempa. Ya gak gempa tok lesus. Apa meneh gunung bledos, iku gempa-gempa sing baku. Ono apa azab-azab sing baku, ono azab sing lucu-lucu. Misale arek cilik modot-modot-modot selesai 1 meter 60-70. Ono meneh iki ne mandek, ono sing gak mandek. Wes ya apa kon? Nek diazab ngono ya apa kon? Ngati-ati kon. Macam-macam karo Gusti Allah kon. Iya namanya modote 2 meter. Karek kok. Ya nek nang ngene. Wis awakmu dadi lemu. Kok lemu kon saiki mboten iki ngubengno iki. Terus anak sing selerane ditokno ndek kene street niku. Anak sing ndek celana ngene street. Cek muring-muring ya men. Ya seneng ya arek-arek ya Allah. Nek soal situ iku seneng atine ya Allah. Ya Allah. Ya nek mek 2 meter lho, nek 2 kilometer. Kon kate pengajian lak gowo kabeh ngene iki. Wah. Disuweret waduh kelindus becak tau. Isih dirubung semut kan ya. Oke ya, saya cuma memberi contoh aja. Ini halal biara ya, gak apa-apa ya rek ya. Gak ndelok ya, ini imajinasi namanya berkelakar, tapi perolehannya kan rasa syukur. Mas, kita ndak usah tuntaskan satu kali dua tahap ya Mas ya. Pokoknya tutup papat yo nggih. Ngene. Aku kepengin ndudi sing tadi sudah kita bicarakan sama Pak Bupati ngene. Sing dadi kon ndelok koyo ngono iku mang, asal lagane sing semoreng-moreng sapa iki mang? Lak seneng kabeh. Nah, jadi lak gak ndrodok jenenge. Hasilnya apik ta gak? Hasilnya menambah rasa syukur ta gak? Nambah wedimu nang Gusti Allah ta gak? Dadi kon saiki nek kating-kating berbuat sing elek, kon ilingo. Ilingo. Waduh, iku nek diotot ya apa? Ngono ya. Jelas ya? Ngono. Kon iku. Nah, itu namanya tadabur. Tadabur ku ngene. Dadi sik nyun sewu iki. Nek sampean sing iso maca Quran angkat tangan. Ada 50%? Iso. Oke. Sing tahu maca tafsir Quran angkat tangan. Didik ya. Ono 30%? Ada? Sing iso nafsirno Quran, berapa persen kira-kira di antara kita? Jadi Tafsir Quran itu Anda harus menguasai bahasa Arab, Anda harus menguasai asal-usul turunnya ayat, asbabun nuzulnya, peristiwa yang melatar belakanginya, dia makiyah apa madaniyah, dan lain sebagainya. Kamu harus tahu semuanya secara ilmiah, itu namanya tafsir. Terus nek kon kepengin dadi wong Islam sing apik, kudu memahami tafsir ta gak? Aku takon. Aku takon. Kudu ta gak? Dadi kon maca Quran kudu roh iki alif lam mim iki ben mudune nek ndi kira. Pas opo rek? Kon kudu roh ta gak? Itu tugasnya para ahli tafsir. Betul enggak? Nek sampean gak perlu roh iku. Gak perlu roh iku. Ya, Bapak mau ke ngecek motor dagang. Surane lah sur. Senenge ara-ara ya Allah. Sik-sik iki ya mari ngono lagu sik ya, nanti baru sesi kedua ya, lagu sik ya rek ya. Ya sik. Oke. Aku kepengin ndedono sampean bedane tafsir karo tadabur. Nek tafsir itu harus ada pertanggungan jawab ilmiah. Kudu bener, kudu paham nahwu sorof, kudu ngerti asbabun nuzul, kudu ngerti sejarah Al-Qur'an. Itu tafsir. Mungkin enggak kebanyakan umat Islam memahami tafsir? Mungkin tak enggak? Mungkin. Loh, lah nek kon tukang ojek kon dikon tuku buku tafsir ngono ta? Enggak mungkin. Awakmu kuli pasar, awakmu dodolan di pinggir dalan, terus awakmu kudu ngerti tafsir, enggak mungkin. Enggak mungkin. Ya ta gak? Awakmu maca setiap kali maca, misalnya arek saiki maca turutan juz 30, terus kudu ngerti tafsir asbabun nuzul, lah gak sih? Enggak. Jadi tidak semua orang harus paham tafsir. Tafsir itu kewajiban para ulama tafsir. Nah, kebanyakan orang apa kewajibane? Jenenge tadabur. Tadabur iku gak kepek ngerti gak masalah, ya. Gak ngerti temenan gak masalah. Iso maca tok gak ro artine ya gak masalah, ya. Bahkan kadang-kadang kok otak-atik ya gak masalah. Misalnya alif lam mim apa maknane? Walau alam tadi Allah yang tahu gitu lah. Yuk, aku kita konkon malah Allah sing tahu. Muta konkon kok menjawab lah. Yo sing gak ana Allah sing maha mengetahui sapa. Aku kita konkon. Terus kok ngomong walau alam ya wis ana Allah mau Allah. Aku kita konkon. Apa artinya alam ini? Lah yo kene gak ana sing ngeru tapi nek kon ngotak oleh tegak. Misalnya ini alif iku sembahyang pas ngadeg. Lam iku pas rukuk. Mim iku pas sujud. Oleh tak gak ngomong ngono. Asal jangan memaksakan orang untuk percaya itu. Iku nek kangguku ngono rek, nek kanggone raimu sak karepmu. Aku gak maksa kon, tapi pokoknya aku iki asik ndelok alif lam mim iku mergo mbayangno wong sembahyang. Apik tak gak? Jadi awakmu gak paham gak apa-apa, Quran itu mek kok sawang-sawang tok ngene alhamdulillah, kok delen ndek mejamu kok lirik assalamualaikum. Ngono iki masalah. Ngono kae. Lho api ta gak? Api. Ngono kae alhamdulillah. Maca sak ketemune sekali-sekali sak kober-kober wae sapi ya. Jadi tadabur itu milik kita semua. Pokoknya cintailah Quran. Masya bentuknya macam-macam. Onok sing dipelajari sampai tafsir, onok sing mek diwaca-waca tok, onok sing dijemok-jemok tok, onok diambung-ambung tok, gak masalah. Mana kau ngambungin sapi? Anak Quran kok ambungin lah mana? Mushaf itu. Nah, kalau tafsir itu syaratnya harus benar secara ilmiah, tapi kalau tadabur syaratnya sederhana. Angger nggarak no awakmu luweh beriman, luweh idek nang Gusti Allah, luweh apik kelakuanmu, berarti tadaburmu bener. Misale yo porek wayang iku rek, semar iku jane bahasa Arab iku, samar artine buah. Ngono. Nek mari ngono sapa? Gareng, ghairon. jangan melakukan sesuatu yang tidak-tidak. Nek petruk fatruk, segala yang buruk tinggalkanlah. Nek bagong bawo, awas kono cok mbagusi, ojo sombong. Iku bener tak gak itu mah? Lho sing ngarani bener sapa? Ngeceke nang ndi kok? Nek Semar iku Samar, nek Bagong Bawo iku ngeceke nang ndi? Lah gak ero ya, padha-padha gak ero ya. Misalnya Nabi Khidir umur piro waktu ketemu Nabi Isa? Nabi Khidir RT piro alamate? Lah gak ero kok. Kate kok selidiki, kok tafsirno, gendeng takon. Tinggi badannya Nabi Muhammad SAW berapa? Lagi arwah kan? Ya apa caranya kan? Kata otopsi kan? Lah itu gak usah dicari. Yang penting kamu mencintai beliau dan outputnya adalah engkau menjadi lebih dekat sama Allah, sama Rasulullah, kelakuanmu menjadi lebih baik, sudah cukup. Iku jenenge tadabur, aku dikandani wong sing ahli bahasa Arab, tadabur iku satu famili kata dengan dubur. Dubur itu apa rek? Jadi dubur itu ukuran kamu sehat apa tidak. Tadi aku roh kon sehat gak nek ndelok taekmu ya ta gak? Nggih tambahkan. Nek taekmu ku campur pertus. Apa campur solar lah itu. Jadi nek sampean duwe motor, motor yang mesinnya bagus, mobil yang mesinnya bener adalah kalau knalpotnya keluar air menetes tis tis tis, betul enggak? Nek ana sos apa jenenge asap sing ngono iku berarti kurang sehat. Jadi dubur itu mencerminkan sehat tidaknya manusia. Maka tadabur itu sangat penting. Dan ukurannya tidak harus ilmiah, tidak harus benar, tidak harus. Yang penting outputnya yang keluar dikenal pot hidupmu itu baik. Ngure. Otak-atik gatuk ya gak masalah. Asal keluarnya baik, betul gak? Konang dindi ngobong menyam oleh tegak. Oleh tegak. Sing gak oleh ngobong menyang digawe nyeluk setan. Lah ngono. Nyeluk setane sing gak oleh ngobong menyang gak oleh. Ini makane ngobong ndasmu. Oh menyang gak oleh diobong. Apakah menyang mengindikasikan syirik? Tidak ada urusannya, bendanya tidak ada urusan syirik. Syirik terletak di hatimu dan pikirannya, betul enggak? Masih akan iki terus iki kok anggap ini gambaran dari Rasulullah terus kok gue nanti apa itu Rasulullah lo gendeng ya jenenge apa gendengnya terletak di sini apa di anggapan pikirannya bahwa ini Rasulullah. Jadi syirik kafir sesat apa semua yang itu letaknya di pikiranmu dan hatimu, betul masih akan sembahyang iku wis mesti muslim tak? Tergantung hatimu. Masih kon wiritan sedino mesti apik ta. Innallaha yanzuru ila qulubikum. Lah dadi sing didelok engko niatmu hatimu lah ngono. Gitu lho. Kon ketoke jemuan rajin beberapa bulan mergo ngesir arek. Dadi kon liwat ngarepe omahe ketok Jumatan masih kon. Nah, iki sing ngalami hu. Sing meneng nemen oleh mengalami. Acara seperti ini di sebuah kabupaten di Jawa Barat. Dan di samping saya ini Pak Bupati sama, Pak Ketua DPR, Wakil Bupati, Kapolres, Dandim dan seterusnya. Di tengah-tengah acara sekitar jam 11:30 seperti sekarang ini, ono sandal melayang nang Pak Bupati. Buat, Anda bisa tahu apa yang terjadi. Kan langsung keamanan, ajudan-ajudan dan teman-teman yang menunggu Pak Bupati kan bergerak semua. Cuman masih bingung sih di sing nyawati. Sandal abot itu, sandal lulang. Kini jika dolek-dolek meneh, situ meneh, dia sandal lulang. Buat, kena teman, dias. langsung konangan toh, konangan akhirnya kan sudah terfokus konangan. Wah, ruame, polisi semua keamanan pada bergerak. Tapi jangan lupa ini gendo-gendo preman-preman di belakang saya ini, mereka loncat langsung mengepung anak yang melempar sandal itu. Jadi keamanan kalah dulu dari Kiai Kanjeng. Dari Kiai Kanjeng langsung, karena kami pernah juga saya tak ceritani. Di Malaysia Pak, di Malaysia di Stadion Taliwangsa itu tawur 300 orang di antara 8.000 orang yang datang, anak Indonesia semua, dan setelah tak selidiki rek Lamongan kabeh. Tawur. Dan tawur itu teman-teman sekalian sudah saya atasi sampai 3 kali itu tetap tawur. Kepala-kepala gengi tak kon maju, tak kon ngomong, tak omongi. Mari lu tawur meneh sampai 3 kali anggar bunyi musik mereka tawur. Akhirnya aku mencolot di tengah tawur itu ono nggo kapak, ono nggo pecel, nggo macam-macam. Iku temenan rek di Stadion Malaysia, dianggap gangi kampunge dhewe wis. Tak duni dan itu bersimbah. Apa ya? Ngemu mati lah saya, toh nyowo lah. Saya bisa kena kapak, bisa kena pedang. Dan saya langsung terjun, dikejar sama Pak Nevi, Pak Bobit, Pak Is. Karena Pak Is ini memang kerinduannya adalah piye carane tawur. Singitan ya ini. Jadi seneng. Jadi akhirnya aku misah lari gak karuan. Ini sekedar untuk contoh aja bahwa Kiai Kanjeng itu selalu standby. Ya, dalam banyak sekali kejadian mereka lebih dulu. Jadi anak yang di Jawa Barat tadi itu langsung diamanan Kiai Kanjeng supaya tidak dipukuli dulu. Bukan kita membela dia. Jadi kita kepung terus digeret ke ruangan di panitia, baru dipertemukan dengan staf bupati, Pak Polisi dan pengurus kampung. Baru kemudian setelah saya dirunding, salah apa, kudu apa menurut hukum, silakan diproses, tapi jangan dipukuli. Gitu loh, jangan dipukuli. Nah, Kiai Kanjeng melindungi itu. Setelah jana bisa berunding, baru Kiai Kanjeng kesini lagi. Sementara Pak Bupatinya kan bingung, kipiei, kok saya dibandem ini. Jadi ketika ribut itu, saya bilang sama Bupati, saya belum pernah menjumpai Bupati yang punya kemuliaan seperti sampean. Bingung deh. Dibandem sandal kemuliaan. Bagaimana aja maksudnya, bagaimana aja sambil dek manggil karo bingung karo ndelok keadaan tak omongi tentang kemuliaan. Terus saya bilang Pak Bupati, kalau sampean jadi pemimpin dan siapapun yang jadi pemimpin, yang paling dibutuhkan adalah rakyat menyuarakan hatinya, betul gak? Kalau rakyat menyuarakan hatinya sampean harus bersyukur. Nah tadi itu dia menyuarakan hatinya lewat sandalnya, ngono to. Lho, dadi wis aras-arasen ngomong wis bandeme bupatine. Ngono ta ya. Jadi ungkapan komunikasi kan tidak hanya lewat mulut, bisa lewat gerak badan, bisa lewat repan sandal. Nah, setelah itu baru dia lho, sampean bersyukur dia benar-benar mengucapkan apa adanya karena dia menanggung resiko dipukulin. Berarti dia jujur. Nah, sekarang tinggal diproses. Ah, baru kita ngomong mengenai kearifan, kemuliaan, kebijaksanaan gitu, Mas. Nah, saya bilang tadi yang tanya tentang bersyukur dalam keadaan susah tadi siapa? Itu tadi kan mestinya nggak bersyukur Bupati, lah mureng-mureng, meso mureng-mureng, dendam, awas kon tak bui teman kon lagi tuh kan hatinya. Tapi saya malah minta beliau bersyukur karena tidak semua bupati, tidak semua pemimpin, tidak semua gubernur, presiden mendapatkan rezeki dari Allah di mana rakyatnya mengungkapkan isi hatinya, betul nggak? Tidak berarti terus menenak aku ini kon bandem sandal Pak Bupati gitu. Tapi maksud saya, untuk supaya Anda mensyukuri, tetap bersyukur dalam keadaan apapun, temukan nilai terbaiknya. Maka harus pakai logika, ditemukan nilainya. Aku tahu dipateni wong rek. Ya nek cara Jawa Timur jenenge santet. Aku lah gak tahu mempertahankan diri, aku disandet monggo. Dan saya tidak akan pernah marah kepada siapapun. Kon sak durunge salah nang aku wis nyepuro. Sak durunge kon salah lho tak sepuro. Lak wis ah. Apa meneh kon salah, tambah tak sepuro meneh. Aku iki badan saya Pak turun dari 69 sampai 46. Jadi pirang kilo iki? 24 kiloan. Jadi aku kuru nemen, dan kemudian saya dibawa ke rumah sakit, meskipun saya tidak pernah berhenti, saya tetap acara seperti ini, sampai aku di Bojonegoro, di Padangan, aku semaput pas ini. Nah saya ternyata dibawa ke rumah sakit, tidak dalam keadaan sakit, pokoknya aku ngecek mana ya, di arek-arek. Jadi sini saya itu hitam pekat. Jadi ini tidak berfungsi. Teroid saya, leher makan terus delujur modun langsung jadi tayak. Gitu. Jadi saya menurut dokter umur saya tinggal 3,5 tahun. Tinggal 3,5 bulan. Karena badan saya memakan lemak saya sendiri sampai akhirnya turun berat badannya sampai 46 kg. Gitu ya. Teman-teman sekalian, saya tidak pernah marah kepada saya. Kemudian saya kerahkan pasukan saya, intel saya, semuanya. Akhirnya ketemu siapa yang melakukan, berapa orang, biayanya berapa, di mana rumahnya, semua ketemu. Dan saya tidak pernah bilang sama mereka bahwa saya tahu mereka membunuh saya. Sampai hari ini saya tidak pernah bilang. Sampai hari ini saya tidak pernah melakukan tindakan apapun kepada mereka. Dan saya tetap junjung mereka. Kalau pas di panggung mereka ada datang, saya naikkan panggung. Jadi teman-teman sekalian, saya ingin mengatakan sama Anda, sedih kayak apapun, masalah kayak apapun, temukan hal-hal yang membuat Anda bersyukur. Yaitu kalau Anda menghadirkan Allah di dalam kasus Anda itu. Menghadirkan Allah itu maksudnya, loh, nek melarat itu elek, nah. Lagak sih, gurung mesti sih. Apa nek kan soge mesti api, gurung sih, enggak sih. Soge sing ya apa, robun gofur lagak, lah gitu kan. Jadi ukuran hidup itu bukan kaya miskin, pejabat atau orang kecil, bukan. Saya tidak pernah jadi apa-apa dan saya tidak pernah urusan sama saya tidak jadi apa-apa. Artinya aku gak merasa rendah, aku gak merasa tinggi nang sopo-sopo. Kan begitu deh. Jadi saya selalu bersyukur. Semua saya syukuri. Aku cek umbah-umbah ya, sampai saiki, aku cek asa-asa. Aku ganti pembantu, kalau Mbak Novia, kalau anak-anakku ganti pembantu. Aku cek umbah-umbah. Aku cek korah-korah, tiap hari saya korah-korah, pagi, siang, sore, korah-korah. Dan itu tidak pernah saya rasakan sebagai nek wong lanang kan kurang ajar, wong lanang budayawan nasional, kiai terkenal dikon korah-korah, gak ngono. Gak, saya mensyukurinya, ya Allah alhamdulillah. Sopo sing iso coba ketua MUI Jakarta nek wani asa-asa, aku wani, ngono aku. Aku jek kendel lho korah-korah rek. Bakal aku nak korang-korang rumusi sampai bolong-bolong tak mulut tak. Lo temenan, karena saya menikmati lo. Saya ini sedang merubah keadaan kotor menjadi bersih. Kurang melihat ye. Umbal-umbal yang lu saya kotor didadak bersih. Kurang melihat ye. Itu kan pekerjaan yang sangat mulia, sangat mulia. Dan saya fokus di situ. Waduh, pokoknya rusuh tak bersih. Dan saya melihat rusuh apapun di masyarakat, saya resi, bisa-bisa saya. Meskipun tidak semuanya bisa saya lakukan. Jadi mas, sekali lagi, temukan hal-hal yang membuat engkau bersyukur kepada Allah. Dan itu banyak sekali sebenarnya. Ya mas ya? Oke. Kemudian, cerita mengenai bupati dilempar sandal mang. Itu kan juga dialektika seperti yang ditanyakan oleh sahabatnya iblis dan ponakane setan gimana? Diare ya. Gini, ada dua hal. Yang pertama gini, aku dhewe gak tahu musuhan karo iblis, aku gak tahu musuhan karo setan. Loh, dia gak berani ganggu saya kok. Lapo tak musuhi dia? Saya musuhan sama dia kalau dia ganggu-ganggu saya. Dia ganggu apa karena aku? Kan aku ganggu apa katene? Apa? Kok ngomong korupsi ndasmu ta? Kau menopo, nang arek wedok apa aku wis tuwek, bojoku ayu. Kan nggudo apa nang aku? Kan nggudo apa nang aku? Aku gak njaluk dunyo, aku gak tahu melamar jadi apa-apa. Aku gak tahu njaluk nang Indonesia. Aku gak tahu nguber jabatan, gak tahu nguber harta, gak tahu nguber apa saja. Aku gak urusan karo kabeh iki. Kon kate ganggu apa tan nang ngene? Jadi saya tidak musuhan. Engkau apa saya musuhan sama setan? Bahkan aku sekali-sekali ngimami, ayo setan singkatnya melok mesisan kena ngono aku, melok jamaah. Aku takon, setan gaenane sapa? Kalau ada hamba Allah, ciptaan Allah, mengabdi kepada Allah, seneng tidak kamu? Lah ya, kalau misalnya upamane mbuh, masih mustahil pokoknya setan terus dadak gempun kok tak melok terus jamaah lek gak apa-apa sih. Kok setan kok benci teman karo setan? Untuk apa kamu benci? Enggak usah ada benci, Bu Oni. Semua milik Allah. Apa yang bukan milik Allah? Apa yang bukan ciptaan Allah? Iblis. Anggap Tuhan nih iblisnya lawan Allah. Tanya langsung sama dia, tak terno. Ada makhluk Allah berani sama Allah, Pak. Sampai saya bayang, no, ono sing wani karo Gusti Allah. So kamu coba browsing Ra, ya. Satu aja contoh Ra. Contoh Ra, menurut wis. Wis, engko kamu akan tahu konstelasi di alam semesta, di langit makhluk bermacam-macam, dan ada Tuhan-Tuhan kecil yang mencoba menguasai alam semesta dan makhluk yang bermacam-macam. Tapi ketahuilah, semua itu takut sama Allah, semua itu taat sama Allah, semua taat sama Allah. Jadi, jadi musuh karena iblis. Dajjal aja tak musuh ya. Ya wis. Dajjal itu datang ke Anda, ngasih modal. Kalau Anda ikut dia, Anda bisa menjadi makmur meskipun tidak adil. Jadi jelas ya sekarang siapa yang menguasai Anda. Kalau kamu ikut mereka, kamu makmur. Kamu dapat infrastruktur banyak, kamu dapat kereta cepat, kamu dapat macam-macam ya. Kalau kamu tidak ikut mereka, kamu bangkrut. Seperti Yaman, seperti negara-negara di Afrika, kamu harus ikut mereka. Dajjal ini mengelilingi dunia dan menguasai semua negara-negara, termasuk Amerika. Yang mereka tidak masuk hanya Mekah dan Medina. Mereka begitu sampai ke bukit di luar Mekah Medina itu, mereka tidak bisa masuk. Aku waktu rono tak delok nggone Dajjal ini. Tak delok, tak foto. Ya. Lho saya sering moto-moto begitu. Tangannya Nabi Khidir tak foto di Hagia Sophia. Itu masjid yang tidak masjid yang dulunya gereja, kemudian dijadikan masjid, tapi gak ngadep kiblat karena Nabi Khidir diputer ngene. Muter masjid kowe aja muter ngadep Ka'bah. Nah, tangane iku ndek cagak itu tak foto cekrek ngono iku. Dadine gamelan. Lho ya apa iki? Cek aku jek duwe fotone. Lho kok dadine iki gong. Ini semua sudah pernah lihat. Dadine gong. Lho iki tangane Nabi Isa kok dadi gong. Aku nggudho sampean iki. Nggudho sampean. Rene aku ndek iki Kanjeng ya sampean. Nuna aku to. Teman-teman sekalian, itu gitu-gitu itu Anda mbok enggak usah punya rasa benci. Semua milik Allah. Lho kalau Dajjal tidak berani masuk Mekah Medina, berarti masuk Gresik, masuk Jogja, masuk Jombang, berani dong. Aku ngene, rini nek wani. Ayo. Nyenar jatah ayo, ayo. Nyenar nek nantang, ayo. Nyenar. Aku yang ngono, ayo jal, rini jal, ayo jal. Ngono tak tantang. Dajjal kan ngertine kabeh gak wani nek sing wani sitok bingung deh. Lho kok wani yo? Iki piye iki? Wah, akhirnya bingung deh. Terus aku ditakoni karo ulama-ulama, kok sampean wani karo Dajjal? Sopo sing iso ngalami Dajjal kecuali Nabi Isa, Yesus, kan begitu. Engko nek Yesus gak tahan, kari panglima tertingginya Muhammad sallallahu alaihi wasallamnya akan turun tangan. Ngono ya? Kok sampean kok wani? Lho, Dajjal gak wani karo Mekah Medina. Lah iya kok sampean wani? Ndek kene iki Mekah, ndek kene iki Medina, rek. Mekah to, Medina to, rini awan. Rini yo. Iblis Dajjal ya jut macut rini yo. Sodron iki sodron. Lho rek. Masuk akal tak gak? Masuk akal tak gak? Di mana letak imanmu? Fisudur di dalam dadamu, tidak di Mekah. Lah nek kono rebeken imanmu di Mekah, terus ya apa lemu sembahyang? Anggepku Mekah yo mai Gusti Allah. Iya, tapi kene ya iya. Tapi ya apa sarare? Memang itu Baitullah, mriki nggih Baitullah, cuma administratif dipusatkan di Mekah. Ana arek gendeng jaman biyen, mlebu omahku gak ana kuncine, gak ana gemboke. Mlebu jam piro ae iso mlebu. Turu ning ngarepe kamarku karo Mbak. Turu Mbak Via waktu itu. jam loro awan. Jadi aku nek mlebu kamar mencolot. Tak enteni sak jam, rong jam, telung jam. Jam 5 tak tangekno. Dik, mbok jangan di sini tidurnya. Aku gak ngerti sapa iki. Lho asik toh, aku kurang demokratis ya apa? Kami itu pemerintah yang demokratis yang selalu bermusyawarah. Lho, gak aku nirokno rek. Tak tangekno. Tangi deh, jengongok ini. Ini bumi Allah. Setiap haji boleh tidur di bumi Allah. Menjawab ya. Mate aku. Iya nak jayo gendengi. Turun ngarepe kamarku ngakune ini di bumi. Ini bumi Allah. Dimanapun saya boleh tidur di bumi Allah. Kon kate apa jenenge tanding karo aku. Ya wis aku terus tak murai didi aku wudhu ngerti maghrib. Terus tak ngedik. Iki aku tas oleh perintah Tuhan Gusti Allah kon dikon turu di bumi Allah sing kono. Bingung saya nggih ayo kan. Anggenmu bumi Allah ngarepe kamarku tok nek kono ya iya. Kono jadi akal-akalan karo aku kan. Ngono ya rek ya. Supaya Anda cerdas ya, tadi bersyukur itu butuh kecerdasan loh. Butuh kecerdasan, kamu mengerti secara pikiran hubungannya karena Allah ya apa, dunia akhiratnya ya apa, pasti akhirnya kamu bersyukur. Pasti bersyukur, kan gitu. Oke, jadi itu yang pertama soal iblis segala macam, saya paham itu. Tapi gak usah wasilah sama iblis, aku gini loh, yang jadi kontroversi atau khilafiah itu kata wasilah. Jadi wasilah itu artinya tempat lewat, ya, fit ya. Jadi Anda berdoa tapi imbal-imbalan nang sesopo kanjeng Nabi terus Allah ngono to. Nah, aku nduwe saran sing rada siji. Aja disebut wasilah. Kon nang kuburan dongakno ngono. Wis, aja njaluk apa-apa. Dongakno ngono. Lek gitu mengani iki. Dongakno. Kan kanjeng Nabi kan ya anu to, iki conto to. Lil muslimina wal muslimat al mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Wis to sah to berarti mendoakan orang yang sudah meninggal. Wis kon runut dongakno. Aja nek njaluk. Aja meneh kok nang Mbah Maulana Malik Ibrahim. Aja meneh kok nang Mbah Ainul Yakin. Nang Gusti Allah ra bingung aku. Nek njaluk iku ya nek pas njaluk terus Gusti Allah gak jawab ngene. Kurang apa aku gak ikon sih? Njaluk-njaluk ngono ya apa kan ayo. Ayo, lek iso ta? Logis gak? Terus kon gak njaluk blas, terus Gusti Allah mau meneh. Kon kok sumbung gak njaluk nang aku? Ah ya apa kan ayo. Ayo, bener tak gak? Begitulah kemesraan kita dengan Allah. Itu namanya kemesraan bojo kaya ngono sih. Gak diambung ngambek. Alah, gak sayang bisa. Begitu diambung, alah apen-apen. Lah ya apa sih? Mulane Pak Kosim ngomong ngurusi bojo sitok angel gak karu-karuan. Apa ngurus 1.300.000 piro? 10, lho to. Itu kemesraan kalau kamu memahaminya dengan logika dan hukum, kamu pecah dasmu. Pahamilah sebagai logika cinta. Wong cinta itu ngono iku. Cinta itu yang ngono-ngono iku cinta. Wong lanang karo wong wedok wis 30 tahun rabi iku jek takon barang sing dhek wis terus. Ini gunungnya siapa, Dik? Lho. Wis 30 tahun iki nek wong wedoke rada formal kan susah. Lho sik biyen sampeyan karo niki kaya sampean. Lho ya apa sih, Dik? Ya jok jawabnya ngunuh kok jawab itu apen-apen. Ya punya emas dong. Ngunuh dong. Lame bojone formal ngunuh sampe ya. Jenenge cinta itu ngunuh itu. Jadi ini ulama-ulama sekarang, ustaz-ustaz sekarang banyak tidak memahami bahasa cinta. Bahasa lu, cinta itu dialektikanya seperti itu. Mesra itu ngunuh itu. Kemesraan itu ya kudu rodok apen-apen dede. Gitu kan. Kon tak sawang-sawang tambah suwe tambah ayu lho Dik, padha lele. Lha jenenge cinta kok. Nggih ta, Mas? Nah, menurut saya sama Allah itu juga gitu. Dirasakno kon kira-kira wajar tak jak nek njaluk. Apa meneh kok njaluk sampai wasilah-wasilah sak menurut aku enggak tahu wasilah. Aku njaluk langsung nang Gusti Allah. aku itu sakno kalau sing tak wasilai. Nah aku ngono iku sakno aku. Aku karena bisa gak tega kok. Sakno wong situ iku di Gusti Allah lho sakno aku. Nyun sewu Bu Pendeta. Aku gak tega. Gak tega. Jadi saya itu bondo urip itu rasa bersalah dan tidak tega hati, gitu deh. Jadi menurut saya kalau saya, gak usah wasilah. Dan kepada Allah pun berdoa bukan meminta. Ma makna doa? Ma makna doa? Dakwah dari dakwah da'a ya ta'u dakwatan wa huwa da'in, ya ta? Ya ta? Itu dari satu famili kata da'a ya ta'u du'a dakwah satu famili. Jadi kalau sesama orang horizontal namanya dakwah, kalau kepada Allah namanya doa. Doa itu duduk njaluk. Asline njaluk itu yatlubu, ana atlubu, saya meminta. Nek doa itu aku memanggil. Ad'uka, aku memanggilmu. Nah, manggil iki tergantung posisine to, Pak, Pak Bupati. Sampean nek karo karyawan kan nimbali. Nek karyawan karo sampean masuk nimbali. Aku tak nimbali bupati sik lho, gendeng tukang sapu iki. Pak bupati ditimbali. Nah, kan sama-sama memanggil tapi yang bawah ke atas namanya apa jenenge, Pak? Ngaturi. Tapi kalau dari atas ke bawah nimbali. Kita kepada Allah tidak, kita hanya menyapa, say hello. Jadi berdoa itu say hello. Sudah cukup itu. Rumah sapu Gusti Allah gak ero takarepmu. Gak usah kok omong neruh deh. Engkau naik Gusti Allah pas kaya aku ya apa. Wis gak usah dowo-dowo aku wis roh kok njaluk duit. Wis dowo-dowo kate Obama Obama digowo. Obama atina fi dunya hasanah wae. Karuan ngene. Jadi Dek, menurut saya memilih ada dari 100 kali saya menyapa Allah paling satu saya meminta. Saya loh ya. Tapi awakmu gak kudu kaya aku. Saya gini. Aku nyapa Pak Bupati, anggar iki tak telepon, tak SMS, tak WA, tak BBM, nek aku rene tak parani. Tapi aku gak tak njaluk apa-apa. Terus ana kancaku anggar ketemu njaluk. Sampeyan luwih seneng ndi? Sing gak njaluk ta sing njalukan? Yang gak minta. Yang tulus-tulus saja menyapa. Justru sampean ingin memberi kepada orang yang tidak meminta, betul enggak? Asline nak ngono. Kon gak percaya kon. Kon njaluk ta dikai 1000 mah. Lah gak njaluk sih. Justru beliau itu punya niat memberi karena kamu tidak pernah meminta. Angulu nek aku deh. Ya tapi itu ada saat-saat terus darurat yang jaluk-jaluk temen juga masalah. Darurat. Loh, situasinya berbeda-beda mulane kon kudu peka terus-menerus sama Allah itu dititani terus. Iki Gusti Allah ya apa ya nang aku ya apa ya kira-kira kok titani terus. Nek kon titan nang Gusti Allah, insyaallah berjalan bersama Allah Subhanahu wa taala dalam hidupmu. Ngono ya rek ya. Ada satu cerita. Ya nek menungso kan anjane karep iku ya gragas tok lah isine. Menungso iku. Ditawani iki teh apa kopi rek? Iye teh nggih kopi. Ngono ta? Kanjeng Nabi, ya ayuhan nas inna hadza yaum ya laisa yaumul marhamah walakin hadza yaumul marhamah. Rasulullah menawan dengan pasukannya di Mekah 6000 pasukan musuh. 6000 pasukan musuh. Tapi langsung dibebaskan, bahkan diberi harta benda. Ono sing dikai wedhus, ono dikai emas, ono sing dikai unta dan seterusnya. Sampai pasukan Islam, monggo Bapak. Sampun dicek Bapak. Murahne rek enak guyon murah. Lha ngira akeh bahan apa? Akeh bahan ngene guyon ya. Nek akeh bahan guyon uripmu enak wis tarik ya. Oke. Terus Rasulullah ngekei. Kalah perang malah dibebaskan, malah dikei harta.

Ya cuman kita siap-siap wis tuwek iki Kanjeng Pak. Wis tuwek iki 50 munggah. Sing tak kuwatir no, Pak Ising kok nek wis mulai ndredeg. Nyulinge kok. Akhire saiki nyecil tuku kompresor, Pak. Dadi nyuling sulinge dari ndhuwur kompresor kok. Itu saking nikmatnya berkah Allah pada Kiai Kanjeng. Tidak ada yang kaya satupun dari Kiai Kanjeng. Biasa sekali dan mepet hidupnya. Tapi mepet hidupnya itu bukan yang utama. Yang utama adalah mereka mendapatkan kegembiraan yang luar biasa, kekompakan, kebersamaan, saling ejek mengejek, saling hina menghina tiap hari. Dan itu pekerjaan Kiai Kanjeng satu sama lain. Tiap hari hina menghina. Hina-menghina lah bersaudara kan apik loh. Wong aku ndek dulur, langsung ndek kanca pincang kita omongin. Kon kok acting terus uripmu. Maksudnya apa? Iku loh, kon lak biyen main drama ngene loh. Dia menjadi seorang pemain. Mengada atau tak mengada. Itulah soalnya. Mun kita wis modern panggung jeknya ini deh. Sampai saat ini jeknya ini. Terus aku ngomong kok jeknya ini. Padahal ini lebih incang ada ini. Lah enak bujan deh. Maksudnya asal jok nemen-nemen. Ojo terus are belong long nanti long kan long gitu ya. Oke ya kalau sekalian oke. Sekarang bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah niki dulur kula ikhlas kabeh anakku, ikhlas kabeh atine. Gak ono pamrih teko rene iki kejaba kepengin nyidhek ten sampean ya Allah. Gak oleh apa-apa ndek kene iki. Oleh yo mek, yo gak mek. Oleh adalah berkah Allah, ridho Allah, kedekatan Allah dan pertolongan Allah. Aku njaluk nang Gusti Allah sampean dikai menang. Gak menang musuh sapa-sapa tapi menang musuh keadaan sampean dhewe-dhewe. Nomor loro, dikai pengampunan sing wis-wis sampai sing mene-mene sampean wis diampuni. Nomor telu sampai dikai pertolongan yang sungguh-sungguh. Gak mek pertolongan Allah tapi pertolongan yang besar. Nasrun azizun. Nasrun azizan. Amin ya rabbal alamin. Tak jaluk nek sampean kepingin dedek uripe nang Gusti Allah sampean sering-sering duduk istirahat. Saiki gak usah gak apa-apa, tetep silo gak apa-apa. Istirahat itu duduk tahiyat. Tahiyat pertama. Tahiyat awal ya. Jadi gegere cek ngadeg, sok geger iku hanger ya awakmu. Nek gegermu dedeg, jantungmu kuwabe iku proporsional. Sering sesering begitu, sering mungkin harus seperti itu. Nyun sewu ya gak ngenyek Mas Ipung. Kanjeng Nabi itu karena saking Kanjeng Nabi itu sholat selama hidupnya 75.000 kali naik turun. 75.000 kali sholat. Nek dihitung ya. Dari mulai Isra Mi'raj sampai meninggal beliau. Dan beliau sangat tahan duduk seperti ini. Salah satu akibatnya adalah perut beliau tidak kembung. Jadi dari dagu ke bawah itu garis lurus. Sekali aku ingin ini persisnya. Aku gak ingin sampean. Ya guyon rek. Gitu rek. Gitu. Mulane aku tak dawakno rambutku iki aku cek eling Kanjeng Nabi. Aku iki pokoke kabeh tak gawe cek eling Allah, cek eling Kanjeng Nabi, cek matur nuwun, cek bersyukur ngono tok lagu iki. Enggak akeh yang gitu aku seneng akeh ta. Akeh ini ciptaan Allah. Allah tidak pernah bikin sampah. Gitu enggak? Enggak ada sampah dalam kehidupan. Yang ada adalah daur ulang. Dadi masih wis bosok engko mari ngono kena waktu 100 tahun, 200 tahun, 1 juta tahun akhirnya jadi akik wafi gitu apa tuh? Jadi nak aku dulu akik ya Allah sampai niku ono-ono ayunan. Lah enak sih. Jadi ini aja ya Allah Gusti Allah jos sampai niku jos top nangun aku. Terus Muhammadan basharun walaisa kal bashari bal huwa yaqut wa nahnu kal hajar. Muhammad itu makhluk biasa. Tapi jangan lupa dia bukan sembarang makhluk. Dia adalah mutiara. Dia adalah batu. Jadi aku nak ngene iki Muhammadun basharun laisa kal basari bal huwa yakut. Yakut ngono. Ayo, ayo. Musyrik nang ngono, akeh iku. Wong iki gak ngeling-eling Kanjeng Nabi ya tadi. ngono lho. Mulane aku seneng arek-arek kabeh gawe akeh itu asal niatnya adalah mengagumi Allah dan memperdekat kita dengan ingatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dadi aku anggere acara mesti dikek akeh karo arek-arek. Nek sampe iku gak sing gawe akeh berarti kesadarannya rendah. Oke.